Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه وسوء التربية له أثر مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع. Jeleknya tarbiyah, jeleknya pendidikan memiliki asar mudammir, memiliki efek dampak yang merusak. Alal abna, bagi anak-anak itu sendiri. Wal walidan, begitu juga akan menimbulkan efek yang merusak, merugikan bagi kedua orang tua. Wa alal mujtama, dan juga bagi masyarakat secara umum. Bal wa alal awtan, bahkan bisa menimbulkan efek yang merugikan, merusak bagi suatu bangsa atau suatu negara. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat penekanan tentang pentingnya tarbiyah, pendidikan. Dan hendaknya setiap muslim, setiap mukmin sangat memperhatikan sisi ini, sisi pendidikan ini, terkhusus bagi putra putrinya. Jangan sekali-kali meremehkan masalah pendidikan, karena dengan pendidikan itulah generasi muda Islam dibangun. Maka ketika pendidikan itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tidak mengikuti metode dan bimbingan Al-Quran wa sunnah ala manhaji salafil ummah, maka akan bisa memberikan efek yang mudammir ini tadi. Itu efek yang merusak, yang merugikan bagi semua pihak, bagi anak-anak itu sendiri, orang tuanya, masyarakat, dan sebelum itu keluarga tentunya. Kemudian masyarakat dan bangsa atau negara. Qala al-'allamah Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Amma ihmalul aulad فضرره كبير وخطره خطير. Menyepelekan dan meremehkan anak-anak, tidak mengajari mereka adab-adab Islami, tidak memberikan kepada mereka pendidikan yang cukup. Pendidikan itu lebih dari sekedar pengajaran. Pengajaran mengajarkan materi kepada anak didik, mengajarkan materi akidah, mereka disuruh untuk menghafal matan-matan akidah, disuruh untuk memahami akidah. Ini pengajaran. Diajarkan kepada mereka fikih Islam, diajarkan kepada mereka teori tentang akhlak dan adab. Begitu juga pengajaran terkait materi Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya. Ini pengajaran. Tapi yang dimaksud di sini adalah pendidikan. Itu lebih dari sekedar pengajaran. mendidik itu lebih dari sekedar mengajar. Maka menelantarkan, menyepelekan atau meremehkan anak-anak, tidak memberikan kepada mereka pendidikan yang baik, tidak memberikan kepada mereka tarbiyah yang cukup, maka yang seperti ini dararuhu kabirun, kerusakannya sangat besar. Wa khataruhu khatirun, dan bahayanya sangat mengkhawatirkan. Bahaya yang ditimbulkan akan sangat berbahaya. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu. Kemudian beliau menyebutkan sebuah permisalan. Sebuah permisalan bil misal yattadihu al maqal. Dengan sebuah permisalan akan lebih dipahami suatu ucapan. Beliau awali dengan tadi pernyataan bahwasanya ketika anak-anak itu ditelantarkan, tidak diberikan pendidikan yang cukup, tidak diberikan tarbiyah diniyah yang tepat, maka yang seperti ini kerusakannya sangat besar dan sangat berbahaya. Yang bisa jadi bahaya itu tidak terlihat sekarang atau belum terlihat sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang. Permisalannya beliau menyebutkan ara'aita law kana laka bustanun. Coba engkau pikirkan, engkau bayangkan, kalau seandainya engkau memiliki sebuah kebun, fanammaitahu hatta tatammat asyjaruhu. Kemudian engkau berusaha untuk menumbuhkan kebun tersebut hingga tumbuhlah pepohonan. Wa aina'at thimaruhu, hingga menjadi masak buah-buahannya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, dan menjadi indah tetumbuhan yang ada padanya dan bunga-bunga yang tumbuh padanya. Thumma ahmaltahu falam tahfadhu, tapi kemudian setelah itu engkau menyia-nyiakan kebun tersebut, engkau tidak menjaganya. Walam tasqihi, engkau tidak mengairinya. Walam tunaqqihi minal afat, dan engkau tidak membersihkan kebun tadi dari berbagai macam hama yang bisa mengganggunya, yang bisa merusaknya. Wa tu'iddahu lin-numuwi fi kullil awqat, tapi bersama dengan itu engkau terus berharap dan berharap kebun tersebut terus tumbuh di setiap waktunya. Harapan yang sekedar angan-angan kosong. Harapan dan keinginan tapi tidak dibarengi dengan usaha dan upaya yang realistis. Ingin kebunnya bisa menghasilkan hasil yang memuaskan, bisa menghasilkan buah yang baik-baik, tapi tidak disertai dengan upaya untuk terus menjaga kebun tersebut, dengan rutin mengairinya, dengan rutin mencabuti hama, rerumputan, atau segala bentuk gangguan yang bisa mengganggu tumbuhnya, tetumbuhan yang ada di kebun tersebut. Tapi terus dia berharap kebun tadi bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Alaysa hadza min a'dhamil jahl wal humuq, bukankah ini adalah sikap di antara sikap yang paling jahil dan paling al-humuq, itu bahasanya kalau diterjemahkan dungu. Bukankah ini adalah sikap yang paling bodoh dan paling dungu? Ingin mendapatkan hasil yang baik, memuaskan, tapi tidak disertai dengan upaya. Maka demikian juga tarbiyatul aulad, pendidikan. Kita ingin mencita-citakan, mengidam-idamkan punya anak soleh, punya putra-putri yang soleh dan solihah, tapi kita tidak pernah membekali mereka dengan pendidikan agama yang dengannya anak tersebut tumbuh di atas bimbingan agama. Lalu bagaimana bisa terrealisasi cita-cita dan keinginan kita? Ini adalah suatu yang menunjukkan tadi al-jahl wal humuq. Fa kaifa tuhmil auladaka alladhi hum fil dhatu kabdika? Maka bagaimana kemudian engkau menelantarkan dan menyia-nyiakan anak-anakmu yang mereka adalah fildatu kabidika, mereka adalah belahan hatimu, wa samaratu fuadika, mereka adalah buah hatimu, wa nuskhatu ruhika, dan mereka adalah belahan jiwamu. Walqaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan, yang mana mereka, anak-anak kita itu adalah orang-orang yang akan menggantikan posisi kita baik ketika kita masih hidup maupun telah setelah kita meninggal dunia. Alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuka, yang mana dengan kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka, anak-anak tadi, itu akan menjadi sempurnalah kebahagiaan dan keberhasilanmu. Ketika orang tua mendapati anaknya berhasil, sukses, maka itu akan menjadi sebab yang akan membahagiakan orang tuanya. Apalagi kesuksesan dan keberhasilan itu adalah sa'adah ukhrawiyah, keberhasilan ukhrawi, keberhasilan dalam bidang agamanya, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, adab yang baik, memiliki sopan santun, memiliki moral yang baik. Nah, tentunya ini akan menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Tapi sekali lagi, itu semua tidak bisa tercapai hanya dengan berpangku tangan. Tidak bisa tercapai dengan tanpa upaya yang betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsiran, yang mana dengan keberhasilan mereka, anak-anak tadi, dan keselamatan mereka, engkau akan bisa mencapai kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal yang atau pandangan basirah yang baik, orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya perhatian terhadap tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, terkhusus di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Keluar dari rumah, anak-anak kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, yang zahirah maupun yang batinah, yang tampak, yang mudah dikenali, maupun yang batinah sifatnya, yang tersamar, tersembunyi, rancu, dan juga fitnah-fitnah yang bersifat maknawi. Nah, kalau seandainya anak kita terluka fisiknya, kita akan begitu sedih. Sebagaimana yang digambarkan Syekh Abdurrahman tadi, anak-anak kita adalah belahan hati kita, buah hati kita, bahkan belahan jiwa kita. Kita menginginkan anak kita betul-betul bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kita tidak ridha. Kita akan sangat sedih ketika anak kita sakit badannya, tergores luka kulitnya. Maka kalau demikian perasaan kita ketika mendapati anak-anak kita sakit fisiknya, maka hendaknya ketika anak tersebut dikhawatirkan akan sakit hatinya, sakit imannya, tentunya kita harus lebih bersedih hati lagi. Tapi yang sangat disayangkan, kebanyakan orang tua hanya memperhatikan sisi fisiknya. Perhatian masalah fisik, betul-betul diperhatikan kenyamanan tempat tinggalnya, makanannya, apa yang dia konsumsi, minumannya, dan fasilitas-fasilitas yang bersifat materi, sangat diperhatikan. Tapi ketika terkait dengan permasalahan agama, permasalahan akhlak, permasalahan adab, permasalahan agama, dikesampingkan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Nah, di antara bentuk perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, itu adalah dengan betul-betul memperhatikan pertemanan dan pergaulan si anak. Betapa banyak kasus terjadi ketika anak itu di rumah dididik dengan pendidikan yang baik oleh orang tuanya. Dijauhkan dari berbagai macam hal yang bisa merusak iman dan takwanya. Tapi ketika keluar rumah berjumpa dengan teman-teman yang jelek. Bergaul dengan orang-orang yang terkadang memang ada niat jelek untuk merusak si anak tadi. Si anak yang harusnya, ya, yang sudah dijaga dengan betul-betul di dalam rumahnya, ketika keluar rumah, mereka berteman dengan teman-teman yang jelek tadi. Maka akan merusak anak tadi. Maka di antara bentuk perhatian orang tua terhadap kebahagiaan si anak adalah dengan memperhatikan betul teman-teman dan dengan siapa dia bergaul. Jangan sampai salah pergaulan. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembacaan muqaddimah dari kitab ini. Setelah ini al-muallif hafizahullah taala akan masuk ke pembahasan inti dari kitab. Qala hafizahullah at-tafsil fi masailil huquq. Rincian di dalam permasalahan hukuk. Karena memang judul kitab ini adalah apa? Hukukul awlad alal abai wal ummahat. Hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Setelah beliau menguraikan secara panjang lebar di dalam mukaddimah tentang apa itu makna hak, kemudian bahwasanya at-taqwa al-aba, ketakwaan orang tua itu akan menjaga, menjadi sebab terjaganya anak-anaknya. Maka di sini kemudian beliau akan mulai merinci tentang hak-hak anak tersebut. Qala hafizallahu wa ba'da alladhi taqaddama yasuquna al-maqamu ila al-kalami 'an at-tafsil fi masailil huquq. Setelah apa yang telah kita lalui, maka sekarang kita memasuki pembahasan tentang rincian dari masalah-masalah hak anak. Fa'akul, maka saya katakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubra. Anak-anak itu adalah nikmat. Nikmat dari Allah yang sangat agung. Ini. Yang tidak banyak dipahami oleh orang tua. Bahwasanya anak itu adalah nikmat yang begitu besar, begitu agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhatun kubra. Dan anugerah yang begitu besar dari Allah, yajibu syukruha. Ini perlu diberi garis. Yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Wa anna quma bihuquqiha. Di antara bentuk syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa anak-anak ini tadi, dengan kita wa anna quma bihuquqiha, kita menunaikan hak-hak anak-anak kita. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini. Dan hak-hak mereka, hak-hak anak itu terbagi menjadi dua jenis. Dua macam. Awalan, yang pertama, huququn qablal wujud. Hak-hak mereka sebelum mereka terlahir di dunia ini. Subhanallah. Ya. Ternyata anak-anak kita sudah punya hak yang wajib kita tunaikan sebelum mereka terlahir ke dunia. Ini banyak orang tua yang tidak memahami. Yang mereka sangka hak anak itu ya, ya ketika mereka sudah lahir di dunia baru punya hak yang harus ditunaikan. Ternyata tidak. Di dalam Islam, yang mana memang Islam itu adalah agama yang syamil kamil, agama yang sempurna, yang mencakup semua sisi, maka tuntunannya pun sempurna. Coba kita perhatikan di sini. Jenis yang pertama dari hak-hak anak adalah hak-hak sebelum mereka dilahirkan di dunia, bimakna qablal wiladah, yaitu sebelum mereka wujud di dalam dunia ini, sebelum mereka terlahir di dunia ini, sebelum mereka dilahirkan oleh ibunya, itu sudah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Kemudian thanian, hak yang kedua, jenis yang kedua adalah huququn ba'dal wujudi wadzuhuri fid dunya, hak-hak mereka setelah mereka wujud, setelah mereka terwujud di dunia ini, ada di dunia ini, dan mereka terlahir di dunia. Sehingga pembahasan kita nanti terbagi menjadi dua poin pembahasan ini. Yang pertama, beliau akan merinci hak-hak anak sebelum mereka dilahirkan, baru kemudian beliau akan menyebutkan rincian hak-hak anak setelah dilahirkan. Sebelum dilahirkan, anak juga memiliki hak. Beliau menjelaskan, awalan, min huquqil waladi ala walidayhi qabla an yujad. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum anak tersebut dilahirkan di dunia. Beliau setidaknya akan menyebutkan sekitar 4 hak yang terkait dengan jenis pertama ini. Awalan, hak yang pertama sebelum anak tersebut dilahirkan, ayyakunal abu salihan. Hak pertama yang wajib, ini perlu ditekankan, wajib hukumnya ditunaikan orang tua kepada anaknya sebelum anak tersebut dilahirkan. Ayyakunal abu salihan. Sang ayah haruslah menjadi orang yang soleh. Orang tuanya harus menjadi orang tua yang soleh. Hatta yantafi'ul waladu bi'idnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Sehingga sang anak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengambil manfaat dari orang tuanya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Ketakwaan orang tua sangat memberikan faktor terbesar terjaganya anak, baik dari sisi dunia maupun agamanya. Wa idkhul fihi bishaklin adhar. Dan termasuk di dalam hak yang pertama ini, bishaklin adhar, dengan contoh yang lebih gamblang, dengan contoh yang lebih jelas, ikhtiyaruz zaujati salihah. Ini terutama ditujukan kepada para pria. Para pria, terutama yang masih lajang, masih bujang, hendaknya memahami bahwasanya anaknya, walaupun belum punya anak, anaknya itu sudah punya hak yang harus dia tunaikan, wajib dia tunaikan. Di antaranya dengan apa? Dengan memilih istri yang salihah. Memilih istri yang salihah, karena istri itu adalah calon ibu dari anak-anaknya. Sehingga kalau seorang pria sampai keliru memilih istri, hanya memperhatikan masalah kecantikannya, hartanya, nasabnya, tapi tidak memperhatikan masalah agama, masalah akhlak, maka ini dia berarti telah menelantarkan hak anak yang pertama ini tadi. Sehingga wajib seorang pria itu memilih istri yang salihah. Kenapa? Karena istrinya nanti akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Sehingga istri yang salihah tadi menjadi ibu, sosok ibu yang murabbiyah, sosok ibu yang pendidik yang salihah. Fa innal umma salihata wal umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sungguhnya seorang ibu yang salihah atau ibu secara umum, permisalannya seorang ibu itu adalah seperti batu bata pertama di dalam pendidikan anak-anak secara umum. Jadi permisalannya itu seperti batu bata pertama. Kalau kita mau bangun sebuah rumah, biasanya di sana ada istilah peletakan batu bata pertama. Ya, diresmikan pembangunan gedung tersebut. Dan tidak mungkin batu bata pertama yang nantinya akan menjadi pondasi dari bangunan tersebut dipilih yang cacat, yang retak-retak, yang kualitasnya enggak bagus. Enggak. Akan dipilih batu bata yang terbaik, batu bata yang betul-betul sempurna, batu bata yang tidak diupayakan tidak ada cacat padanya. Maka permisalan istri itu adalah seperti batu bata pertama di dalam dunia pendidikan anak-anaknya kelak. Fazaujul fatinul kayyis huwa alladhi yakhtaru turbata tayyibata allati idza zar'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Seorang suami yang cerdas, seorang pria yang cerdas dan pintar, dia akan memilih. Sekali lagi, beliau menyebutkan permisalan. Menyebutkan permisalan. Tapi dengan permisalan ini akan menjadi jelas maksud yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Seorang pria yang soleh, seorang pria yang pintar, dia akan memilih tanah yang baik. Permisalan, ya, kalau kita ingin bercocok tanam, ingin bertanam, kita tidak akan sembarangan milih tanah. Kita akan mencari tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang kita perkirakan memang kandungan zat haranya itu baik untuk menunjang baiknya tumbuhan yang akan tumbuh padanya. Kita tidak akan sembarangan milih tanah yang jelek, ya. Nah, maka begitu pula seorang pria yang pintar, yang cerdas, tidak akan sembarangan memilih istri. Karena permisalannya seperti ketika seorang pria memilih istri itu, permisalannya seperti seorang memilih tanah yang akan dia tanami, yang akan menjadi tempat dia untuk bercocok tanam. Allati idza zar'a bihal badra yakhruju tayyiban biiznillah. Yang mana ketika tanah yang dipilih untuk bercocok tanam tadi bagus, baik, ketika dia menanam benih itu akan tumbuh dengannya, atau tumbuh darinya tumbuhan dan tanaman yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan para istri di dalam Al-Quran itu seperti tempat bercocok tanam. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian adalah harthul lakum, ladang tempat kalian bercocok tanam. Jadi permisalan yang beliau sampaikan ini juga mengikuti permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan tumbuh tumbuhan padanya dengan baik bi'izni rabbih, dengan izin Rabbnya. Ini permisalannya juga demikian. Tanah yang baik itu akan menumbuhkan tumbuhan yang baik dengan izin Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sebaliknya, tanah yang jelek, tanah yang rusak, tanah yang tidak subur tidak akan menumbuhkan kecuali yang jelek. Ini sunnatullah azza wa jal, sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang baik tidak akan menumbuhkan kecuali yang baik. Begitu pula tanah yang jelek akan menumbuhkan tumbuhan yang jelek. Qala hafizallahu wa dinuna al-islami qad hassana ala ikhtiyari az-zawjati as-salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, agama Islam ini menghasung kita, memotivasi kita untuk memilih istri yang salihah, istri yang baik, yang mubarakah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seorang wanita itu akan diberkahi, mendapatkan barakah dari si Allah, kecuali jika wanita tersebut memiliki agama yang baik, memiliki akidah yang sahihah, memiliki manhaj yang lurus, memiliki akhlak yang baik, adab-adab yang baik, dan moral yang baik. Allati in kharaja az-zawju min al-baiti hafizathu wa hafizat auladahu wa hafizat 'irdahu. Yang mana di antara ciri wanita salihah itu ketika sang suami keluar dari rumah, pergi meninggalkan rumah, dia akan menjaga suaminya atau menjaga rumah tersebut. Kalau ditinggal pergi suaminya, dia akan betul-betul amanah untuk menjaga rumah suaminya. Wa hafizat auladahu, dan dia akan menjaga dengan baik, dengan penuh amanah, anak-anak sang suami. Wa hafizat 'irdahu, dan juga akan menjaga dengan penuh amanah kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Di antara bentuk penjagaan seorang istri terhadap kehormatan suaminya adalah tidak memasukkan ke dalam rumah orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. dan dia tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya. Ini diantara bentuk penjagaan seorang istri terhadap kehormatan suaminya. Maka kita juga hendaknya menyampaikan pesan ini kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada istri-istri kita. Hendaknya mereka menjadi wanita-wanita yang salihah, yang diantara sifat-sifatnya disebutkan ini tadi. Ketika ditinggal pergi suaminya, dia akan menjaga rumah tersebut dengan penuh amanah, menjaga anak-anak dan menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Dengan cara itu tadi, tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah suaminya orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Begitu juga tidak keluar rumah kecuali atas seizin sang suami. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana yang akhrajahu Muslim wa ghairuh, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan, penuh dengan perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik, seutama-utama perhiasan dunia adalah bukan rumah mewah, bukan kendaraan yang mahal, dan bukan fasilitas duniawi yang wah. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik dan seutama-utama perhiasan dunia, al-mar'atu shaliha, wanita yang shaliha. Inilah sebaik-baik perhiasan dunia. Karena memang kebahagiaan suami tidak bisa didapat, kebahagiaan seorang pria tidak akan bisa dicapai dengan sempurna tanpa ada wanita yang shaliha. Dan sebaliknya, ketika seorang pria memiliki fasilitas duniawi yang mencapai tingkatan yang paling tingginya, punya rumah yang sudah begitu mewah, kendaraan dan fasilitas-fasilitas duniawi yang begitu lengkap, sempurna, tapi kalau satu ini kurang, dia tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunianya, yaitu istri yang salihah. Qala hafizallahu fil hadithi indal Bukhari wa Muslim, dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya. Ini yang pertama, wanita dinikahi karena beberapa hal, beberapa sisi seorang wanita itu menarik untuk dinikahi. Yang pertama, karena hartanya, dari sisi hartanya. Wali hasabiha, dari sisi hasabnya, yaitu keturunannya. Dari keturunan apa dia? Dari keluarga yang baik-baik atau tidak? Wali jamaliha, dan dari sisi kecantikannya. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, wali diniha, dan dari sisi agamanya. Dinikahi karena agamanya. Seorang wanita bisa menarik untuk dinikahi karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat siyadak. Kalau kita dihadapkan pada beberapa pilihan, ada wanita yang lebih menonjol, memiliki kelebihan dari sisi hartanya, ada yang lebih menonjol dan memiliki kelebihan dari sisi keturunannya atau dari kecantikannya, dan yang terakhir dari sisi agamanya, mana yang lebih kita depankan, mana yang lebih kita prioritaskan? Maka tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, dan ini beliau sampaikan dalam sirah amr, beliau sampaikan dalam bentuk perintah, fadfar bidhatid din taribat siyadak. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung, dan keberuntungan ini adalah keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Beliau menjelaskan, fal hadithu fihi ikhbarun anna alladhi yad'ur rijala ila tazawuji ahadu hadhil arba. Di dalam hadis ini terdapat ikhbar, pengkhabaran dari Rasul alaihi salatu wasalam, bahwasanya yang mendorong para pria untuk menikah, menikahi para wanita adalah ahadu hadhil arba, salah satu di antara keempat hal ini. Wa akhiruha walidiniha, dan yang terakhir, perkara yang terakhir dari empat perkara tadi adalah agamanya. Dan Rasulullah menuntunkan fadfar bidatiddin taribat siyadaka. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Fa'amarahum annahum idza wajadu dzatad-din alla ya'dilu anha. Dan di sini dalam hadis ini sebagaimana yang disampaikan tadi, Rasulullah memerintahkan. Ini lafadznya lafadz perintah, fadfar. Fa'amarahum, maka Rasulullah memerintahkan mereka para pria bahwasanya jika mereka mendapati wanita yang salihah, wanita yang baik agamanya, hendaknya dia tidak berpaling darinya. Jangan sampai tergoda karena memilih yang lebih cantik. Jangan sampai tergoda karena memilih yang lebih kaya atau yang dari keluarga yang lebih terpandang. Tapi perhatikanlah faktor yang keempat ini tadi. Perhatikanlah sisi agamanya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في من حديث أبي هريرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي النساء خير. Dan Rasulullah عليه الصلاة والسلام mengkhabarkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi ditanya, أي النساء خير, wanita apa yang terbaik, siapakah wanita yang terbaik. Qala, maka Rasulullah menjawab, allati tasurruhu in nadhara, itu wanita yang akan membuatmu bahagia, membuatmu senang ketika engkau melihatnya. Dan yang kalau kita mendengar sabda Nabi yang seperti ini, jangan yang dibayangkan hanya kecantikan fisik. Berapa banyak suami yang cantik jelita istrinya, tapi ketika melihat sang istri dia begitu muak. Kenapa? Karena jeleknya akhlak istrinya. Istrinya memiliki akhlak yang jelek. Lisannya kasar, lisannya pedas. Sering mengkritik suami. Sering menjatuhkan kehormatan suami. Maka bagaimana pandangan suami bisa sejuk, bisa bahagia ketika melihat istri yang seperti itu walaupun cantik jelita. Jadi yang lebih ditekankan ini adalah masalah maknawinya. Walaupun memang di sana ada kecantikan fisik itu ada faktor, tapi itu bukan suatu yang utama. Bukan suatu yang utama. Allati tasurruhu in nadhara, wanita yang salihah, wanita yang terbaik adalah ketika engkau melihatnya akan membuatmu bahagia, senang. Wa tuti'uhu in amara, dan dia menaatimu ketika engkau memerintahkannya. Wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi sang suami dan pada urusan dirinya sendiri maupun urusan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Artinya dia tidak berbuat tentang dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, perkara-perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Begitu juga hartanya, karena istri juga memiliki harta yang terpisah dari suami. Dalam Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Harta suami dan istri terpisah, masing-masing punya harta yang wajib dihormati. Suami punya harta, wajib dihormati, tidak boleh dilanggar. Begitu juga istri punya harta sendiri, tidak boleh sembarangan diambil tanpa keridoannya. Jadi suami tidak boleh sembarangan memakai harta istri kalau tanpa seizinnya, tanpa keridoan sang istri. Ya. Tapi istri yang solihah, ketika dia memiliki harta, dia tidak akan menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang dibenci oleh suaminya. Jadi tidak sewenang-wenang. Ya, tidak sok di hadapan suami. Oh, saya punya harta banyak, terserah saya harta ini mau saya apakan. Terserah suami saya ridho, senang atau tidak. Tidak demikian istri yang solihah. Dia akan menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri majelis kita, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, di sini ana nasihatkan bagi diri ana pribadi dan kepada ikhwanuna sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, untuk benar-benar menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah disinggung tadi malam, kita hidup di zaman fitnah. Banyak fitnah yang datang bertubi-tubi. Dan sekarang kita mungkin merasakan menghadapi fitnah. Dan fitnah ini bukan yang terakhir. bukan juga yang pertama. Akan terus datang fitnah-fitnah yang berikutnya, yang itu memang merupakan sunnatullah untuk menyaring hamba-hambanya, siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak jujur. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan adab-adab seorang mukmin ketika menghadapi masa fitnah. Ya. Kita banyak memurojaah durus-durus, kajian-kajian, nasihat-nasihat dari para ulama, para asatidzah, tuntunan-tuntunan seorang mukmin, seorang muslim di dalam menghadapi masa-masa fitnah. Di antara yang dibimbingkan asatidzah hafizahumullah, terkhusus di akhir-akhir, di waktu-waktu yang terakhir ini, ketika banyak fitnah bermunculan, hendaknya kita menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat untuk kita. Menyibukkan diri dengan ilmu. Karena di antara faidah sibuk dengan ilmu, itu akan menjauhkan seorang dari fitnah. Sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang kemarin sudah kita singgung tadi malam. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Beliau ulang 3 kali sebagai bentuk penekanan. Sungguhnya orang yang betul-betul bahagia, orang yang selamat adalah ketika dia dijauhkan dari fitnah. Dan di antara sebab seseorang dijauhkan dari fitnah adalah ketika dia menyibukkan dirinya dengan ilmu agama ini. Terus menyibukkan diri dengan ilmu. Karena memang ilmu ini adalah nur, cahaya, yang dengannya seorang hamba bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika dia dihadapkan di fitnah, di sebuah fitnah, dia bisa mengambil mauqif, bisa mengambil sikap yang tepat ketika menghadapi fitnah tersebut. Karena dia terbimbing di atas ilmu, cahaya, yang dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan, ini yang hak dan ini yang batil. Ini hak yang harus saya ambil, saya ikuti, dan ini batil yang harus saya tinggalkan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Allah mensifati Al-Quran. Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Akan tapi kami jadikan Al-Quran itu, dan ini mencakup semua ilmu agama, Al-Quran dan segala perangkat ilmu agama yang menunjang kita untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Allah sifati Al-Quran itu adalah sebagai nur. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami menunjuki orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Kami tunjuki kepada jalan yang lurus. Maka di antara sebab seorang selamat dari fitnah adalah dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Maka ushkuru rabbakum. Hendaknya syukurilah nikmat yang datang dari Rabb kalian. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dimudahkan untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Masih dimudahkan untuk diadakan majelis-majelis ilmu di tempat kita ini, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan hendaknya kita berhati-hati. Jangan ya, mencari-cari alasan untuk menjauh dari majelis ilmu. Dan ini penting. Ya, sebagaimana disampaikan oleh asatidzah, kebanyakan orang-orang yang menjadi sebab permasalahan di berbagai macam problematika dakwah di berbagai tempat, itu munculnya dari orang-orang yang jauh dari ilmu. Jauh dari majelis ilmu. Kebanyakan mereka mencukupkan diri dengan apa yang mereka baca dari grup-grup WhatsApp maupun grup-grup atau channel-channel Telegram. Merasa cukup dia. Sehingga menjauh dari majelis ilmu. Malas untuk datang di majelis ilmu. Ini. Di antara tanda-tanda awal seorang akan tergelincir dan menyimpang dari jalan yang hak. Karena memang kenyataannya demikian. Banyak di berbagai tempat orang-orang yang menimbulkan masalah dalam dakwah adalah orang-orang yang jauh dari ilmu. Siapapun dia. Ya. Walaupun dia aktif dalam ta'awun dengan ma'had misalnya. jadi pengurus ma'had, tapi kalau dia jauh dari ilmu, enggak. Sama sekali tidak menjamin seorang, walaupun dia menjadi pengurus ma'had misalnya, aktif dalam bertahun dalam berbagai kegiatan, tapi dia terkait dengan majelis ilmu dia tidak perhatian, malas untuk datang dihadiri di majelis-majelis ilmu. Ini hati-hati, waspada. Dan hendaknya kita tidak mencari-cari alasan, sibuk kerja, capek, ini, itu, jauh. Siapa yang nyuruh antum jauh dari majelis ilmu? Mendekat. Ta'al. Mendekatlah ke majelis-majelis ilmu. Maka demikian, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan yang disampaikan para ulama'una dan para asatidah, hendaknya kita menyibukkan diri dengan ilmu. Berapa banyak ilmu yang belum kita pahami, belum kita pelajari. Sudah banyak durus, kajian-kajian yang terkait dengan bahasa Arab, yang diajarkan padanya bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tajwid. Tapi coba, bagaimana kemampuan antum dalam hal itu? Antum koreksi masing-masing. Sudahkah kita aktif menghadiri majelis-majelis pelajaran-pelajaran bahasa Arab? Yang itu adalah diantara penunjang kita untuk bisa memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi selama ini coba, antum koreksi. Dari pertemuan yang sudah tersedia, sudah difasilitasi, sepekan ada berapa kali pertemuan kajian bahasa Arab, berapa kali yang bisa antum hadiri? Begitu juga kajian-kajian yang lain, kajian tajwid, begitu juga kajian khot, itu juga penting. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ana dengar kajian khot yang hari apa itu? Sabtu pagi, ya, itu hanya dihadiri 3 orang kadang-kadang. La haula wala quwata illa billah. Khawatir kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat ini, khawatir nikmat ini dicabut. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan itu semua. Maka hendaknya kita, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, usykuru rabbakum. Hendaknya kita mensyukuri nikmat dari Rabb, nikmat dari Allah ini. Pandai-pandailah kita bersyukur, jangan kita lupakan. In kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair Arab. In kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau berada dalam sebuah nikmat, dan kebanyakan orang ketika sedang mendapatkan nikmat, lupa dia. Maka jika engkau sedang berada pada sebuah nikmat, far'aha, jaga baik-baik dengan mensyukurinya. Fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Karena sungguhnya ma'asi, maksiat-maksiat itu akan melenyapkan nikmat yang sebelumnya sudah ada pada diri kita. Di antara bentuk maksiat adalah al-kasal, malas untuk menghadiri majelis ilmu. Ini ma'asi, maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak berdoa berlindung kepada Allah dari sifat malas. Dari sifat malas. Karena malas minas syaitan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri anak pribadi dan bagi ikhwanuna jami'an. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.